Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum. Hadis yang akan kita baca adalah hadis akhir dari bab as-sidq. Artinya untuk yang akan datang, kita masuk ke bab baru, itu bab al-muraqabah. Kita selesaikan dulu bab yang sekarang ini. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Di kitab Riyadhus Salihin, bab as-sidq. Hadis as-sadis. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, al-bay'ani bil-khiyar. Ketika dua orang terjadi jual beli, maka jual beli itu bil-khiyar. Ada hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli itu. Kedua-duanya punya hak untuk memilih. Malamnya tafarraqa, syaratnya selama belum terjadi perpisahan di antara keduanya. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau kedua-duanya jujur, kalau kedua-duanya menerangkan dari barang itu, maka Allah berikan barokah dari jual beli keduanya itu. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baytihima. Akan tapi kalau dia berdusta dan menyembunyikan, maka Allah cabut barokahnya dari keduanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab as-sidq karena dalam hadis ini dikatakan wa in sadaqa wa bayyana, artinya tuntutan jujur, kejujuran itu termasuk di dalam perkara jual beli. Di dalam jual beli juga kita harus adanya kejujuran. Naam. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Mari kita lihat syarah dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dari hadis ini. Pertama, beliau mengatakan tentang al-bay'an. Menerangkan apa yang dimaksud al-bay'an. Al-ba'i al-mushtari. Pertama, beliau mengatakan al-bay'an itu artinya dua penjual. Tetapi al-bay'an artinya al-ba'i wal-mushtari. Sang penjual dan pembeli. Itunya al-bay'an. Wa atlaqa alayhuma ism al-bay' min bab taghlib. Lah. Walaupun yang dimaksud adalah penjual dan pembeli, tetapi menggunakan al-bay'an, menggunakan kalimat al-bay', karena yang lebih kuat dalam kasus ini adalah al-bay'. Kama yuqal qamaran lisyams wal qamar. Kalimat seperti ini banyak digunakan dalam bahasa Arab. Dua zat tapi dipakai salah satunya. Bai'an yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Diambil salah satunya bagi wakil dari keduanya. Al-Qamaran dimaksud adalah matahari dan bulan, tapi yang disebut Qamar yang dijulukinya. Seperti Umaran yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Akan tadi disebut Umaran. Ini hal biasa dalam bahasa Arab untuk menyebutkan dua hal yang sering disebutkan bersama. Nah, kali ini kalimat al-bay'an yang dimaksud adalah al-ba'i wal-mushtari, sang penjual dan sang pembeli. Qauluhu bil-khiyar aykulu minhuma yakhtar ma yuridu ma'alam yatafarraqa. Kalimat bil-khiyar artinya keduanya, baik pembeli, penjual atau pembeli, punya hak khiyar. Punya hak memilih. Akan melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Malam yatafarraqa. Selama keduanya belum ada terjadi perpisahan. Yatafarraqa. Maknanya ay madama fi makanil akad lam yatafarraqa fa innama bil khiyar. Lah yatafarraqa yang maksudnya adalah madama fi makanil akad, selama dia masih di tempat terjadinya transaksi. Kalau terjadi transaksi itu di pasar, maka yang dimaksud adalah ketika di pasar itu. Kalau transaksi itu terjadinya di toko, maka yang dimaksud adalah di toko. Walhasil, di mana tempat transaksi itu, selama keduanya belum terpisahkan, itu yang dimaksud dengan malam yatafarraqa. Lam yatafarraqa fa'innahu bil khiyar. Kalau belum terjadinya perpisahan dari keduanya, maka keduanya masih punya hak untuk al-khiyar, memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi itu. Misaluhu, Syekh rahimahullah memberikan percontohan pada kita. Rijalun ba'i ala akhar sayyarah bi 10,000. Famadama fi makanil akad walam yatafarraqa fahuma bil khiyar in syaa al ba'i fasakha al bay'. وإن شاء المشتري فسخ البيع. Contoh, ketika seseorang menjual kepada pihak lain kendaraannya, mobil atau kereta, dengan nilai 10,000, maka selama di tempat al-akad, di tempat jual beli, selama keduanya belum berpisah, maka keduanya punya hak al-khiyar, yaitu memilih melanjutkan jual beli atau membatalkan. Kalau dia mau, dia jual. Atau dia batalkan jual beli. Misalkan sang penjual mengatakan, saya tidak mau jual, saya gagal jual. Maka punya hak dia. Ataupun sebaliknya, sang pembeli mengatakan, saya tidak mau beli. Maka juga bisa. Walaupun tadinya sudah sepakat harga dengan harga 10,000, dari kedua belah pihak sepakat di harga 10,000. Tapi setelah berpikir, salah satunya membatalkan dan masih ada di tempat situ, belum terjadi perpisahan, maka kedua-duanya punya hak untuk memilih yang demikian itu. Wa dzalika min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala wa tawsi'ah 'alal ibad. Cara yang demikian merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah keluasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kenapa demikian? Li'anna al-insan idza kanat as-sil'ah inda ghairihi sarat ghaliyah fi nafsihi. Seseorang namanya manusia, ketika barang itu ada pada orang lain, dia melihat ada nilai lebih, ada ketertarikan. Kalau dia yang penjual, ketika barang itu sudah diambil sama orang lain, ada terjadi perasaan sayang kepada barang itu. Ada kekecewaan apa, merasa bagaimana begitu, penyesalan. Sebaliknya, sang pembeli juga kadang seperti itu. Kalau sudah terbeli, maka dia merasa, aduh, kenapa kok sudah terbeli sama saya? Jangan-jangan ini ada cacatnya atau seperti itu. Artinya ketika barang itu sudah di tangan saya, sudah berubah kenikmatannya. Tidak seperti sebelum ketika masih di tangan penjual. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Idza kana fil 'inda ghairihi, ketika barang dagangan ada di tangan orang lain, sarat ghaliyah, barang itu nampak mewah, tampak bagus, tampak mahal pada dirinya. Yuhibbu an yahsul 'alaiha bikulli wasilah, dia menghendaki barang itu dia peroleh dengan apapun caranya jadi dapat. Wa idza hasarat lahu farubama tazul raghbata anha, kalau antum sudah bisa membelinya, maka selera yang antum miliki seperti semula itu berkurang. Ketika barang sudah antum beli, seleranya berbeda ketika sebelum Anda beli. Sebelum Anda beli, itu betul-betul menggebu-gebu. Suka sekali, cinta sekali sama barang itu. Ketika sudah terbeli, maka akan turun derajat selera antum kepada barang itu. Li'ana adrokaha, karena Anda sudah peroleh barang itu. Fajala syari' lahu al-khiyar. Li'ajal ayatawarra wa tazawwad billati bita'ani wa nazar. Lah, syariat untuk itu ada penerapan al-khiyar. Karena ada sifat manusia seperti itu. Ada sifat kalau sang penjualnya merasa sayang sekali, jangan-jangan terlalu murah saya jual. Kenapa dia mau beli? Sebaliknya sang pembeli ketika sudah mendapatkan itu, seleranya menjadi turun. Maka masih ada hak khiyar sebelum terjadi perpisahan di antara kedua. Hal ini agar masih ada kesempatan dia untuk melihat kembali, untuk berpikir kembali. Tidak terburu-buru. Mereka lakukan dengan ta'ani wa nazar. Itu fungsinya al-khiyar dalam jual beli. Famadama ar-rajulani lam yatafarraqa fahuma bil khiyar. Wa in tala waqt li umumi qawlihi ta'ala li umumi qawlihi alaihi salatu wasalam ma lam yatafarraqa. Maka keduanya, penjual dan pembeli, selama belum berpisah masih punya hak al-khiyar, walaupun waktunya panjang. Kenapa? Dasarnya adalah umumnya lafaz, yaitu malam yatafarraqa, sebelum keduanya terjadi perpisahan. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar, au yukhayyiru ahaduma al-akhar, atau salah satunya memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk memilih. Hai, ayakul ahaduma lil-akhar al-khiyar lah wahdah. Mungkin sang penjual mengatakan kepada sang pembeli, kamu punya hak untuk khiyar buat kamu saja. Artinya buat kamu, al-khiyar. untukmu al-khiyar, sehingga sang penjual tidak punya al-khiyar. Hanya sang pembeli bebas untuk milih. Mau lanjutkan boleh, mau dibatalkan jual beli itu juga boleh. Nah, atau sebaliknya, karena sang pembeli sangat cinta kendaraan itu, sementara sang penjual ragu untuk menjualnya. Maka kata sang pembeli, terserah antum wahai penjual, antum mau lanjutkan boleh, al-khiyar indak. Kamulah yang boleh memilih. Saya kasih hak pilih untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Fahina idin yakun al-khiyar lahu wahdahu. Maka ketika itu, al-khiyar hanya pada satu pihak. Wa tali la khiyar lahu. Sementara pihak kedua tidak punya al-khiyar. Au yaqulu jami'an la khiyar bainana. Atau keduanya mengatakan tidak ada hak khiyar bagi kita keduanya. Maka, kalau sudah terjadi transaksi, ya sudah putus. Karena kedua-duanya mengatakan tidak ada khiyar. Ketika sudah transaksi, maka tidak ada hak memilih lagi. Tidak ada pikir-pikir lagi. Dengan demikian, faswar arba, ada empat gambaran, ada empat kondisi dalam khiyar bab jual beli. Yang pertama, imma ayusbit al-khiyar lahuma. Bisa jadi yang pertama adalah hak khiyar ada pada keduanya. Wa dhalika indal bay' wal al-mutlaq alladhi laysa fi syarat. Ini kalau terjadi transaksi yang mutlak seperti biasanya tanpa syarat. Kalau tidak ada syarat, maka al-bay' bil khiyar ma lam yatafarraqa. Itu syarat awal. Yang hukum awalnya adalah kedua-duanya punya hak khiyar, hak memilih, selama belum berpisah dari tempat itu. Ketika itu, al-khiyar lahuma, kedua-duanya masih punya hak untuk khiyar. Yang kedua, imma ayatabaya'a alla yakuna al-khiyar liwahid minhuma. Jenis yang kedua adalah kedua-duanya terjadi transaksi jual beli, kedua-duanya menyepakati tidak ada al-khiyar. Kalau sudah transaksi berarti putus. Tidak ada pilihan lagi. Jatuh jual beli. Haina idzin yalzam al-bay' al-mujarrad al-aqd wa la khiyar li ahad. Maka ketika itu lazim antara keduanya setelah ada akad tidak ada khiyar. Jatuh sudah. Yang ketiga, imma ayatabaya'a anal khiyar lil ba'i wahdahu duna al mushtari. Jadi yang ketiga, ketika terjadi transaksi jual beli, akan tetapi al-khiyar hanya untuk sang penjual. Tidak ada hak sang pembeli untuk khiyar. Wa huna yakuna al-khiyar lil ba'i' wal mustari la khiyara lahu. Maka dalam kondisi seperti ini, sang penjual punya hak khiyar, sementara sang pembeli tidak punya hak khiyar. Yang keempat, imma ayatab bay'a 'ala an al-khiyar lil mushtari wal ba'i' la khiyara lahu. Yang keempat adalah ketika terjadi transaksi jual beli, akan tetapi hak khiyar memilih itu haknya sang pembeli dan sang penjual tidak punya hak. Wa hayna idzin yakunu al-khiyar lil mushtari laysa lil ba'i' al-khiyar. Wadhalika li'anna al-khiyar haqqun lil ba'i' wal mushtari. Kenapa dikatakan adanya empat macam jual beli ini karena asalnya hak itu akhyar itu untuk al-ba'i dan al-mushtari, sang penjual dan sang pembeli itu punya hak. Wa idza radina bi isqatihi aw radiya ahaduhuma duna al-akhar fal haq lahuma la ya'duhuma. Maka ketika kita sepakat salah satunya sepakat bahwa hak khiyar pada salah satu pihak saja, maka boleh yang demikian itu. Wa qala Nabi alaihi wasallam, al-muslimu ala syurutihim illa syartan ahalla harama aw harama al-halala. Karena Rasul telah mengatakan al-muslimun ala syurutihim, muslim itu apa, berpegang teguh terhadap syaratnya, dia berpegang kepada syaratnya, kecuali syartan ahalal haram atau haramal halal, kecuali syarat yang di sana ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini tidak boleh, harus dibatalkan syarat ini. Adapun kalau syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal, artinya tidak berbenturan dengan syariat, maka seorang muslim di atas syaratnya harus memenuhi syaratnya, menjalankan syarat yang telah disepakati pertama. Adapun kalimat ma lam yatafarraqa lam yubayyin tas'a at-tafarruq walakin al-murad at-tafarruq bil badan. Di dalam hadis at-kalim lam yatafarraqa, apa maknanya lam yatafarraqa? Di sini belum tidak diterangkan lam yubayyin at-tafarruq. Tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan tafarruq itu. Walakin akan tetapi kata Syekh, maksud tafarruq di sini adalah tafarruq bil badan. Tafarruq badannya, artinya kita belum pergi dari tempat itu. Fa in tafarraqa batal al-khiyar wa lazim al-bay'. Artinya kalau sudah terjadi perpisahan dari kedua orang itu, al-khiyar sudah batal, tidak ada hak khiyar lagi. Maka lazimul bay', jual beli sudah sah, tidak bisa dikembalikan lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Rasul dalam hadis mengatakan kalau keduanya jujur, kalau keduanya menerangkan dalam jual beli itu, burika lahumā, maka jual belinya itu Allah akan berikan barokah. Burikalahuma fi bayihima. Jual beli itu akan Allah berikan barokah padanya. Kapan terjadi barokah dari jual beli? Kalau terjadi keduanya jujur, keduanya menerangkan tentang jual beli itu. Wa hadza wa syahid min al hadis fil bab. Saya menerangkan bahwa inilah yang dijadikan syahid oleh Imam Nawawi dari bab ini. Karena bab ini berbicara tentang as-siddiq. Li'anal bab, al-bab as-siddiq. Qalu wa in sadaqa wa bayyana. Ucapan Rasul. Wa in sadaqa wa bayyana. Apa maknanya? Apa yang dimaksud dengan sadaqa? Apa yang dimaksud dengan bayyana? Dan setelah itu, Rasul juga menerangkan lawannya. Lawannya sedekah. Kadzaba, lawannya bayyana katama. Maka, Syekh rahimahul ta'ala ingin menerangkan sekarang ini, apa yang dimaksud sedekah, apa yang dimaksud bayyana. in sadaqa fima yasifani as-silah bihi min as-sifat al-marghubah. Yang namanya sadaqa dalam hadis ini yang dimaksud adalah berbicara tentang sifat barang dagangan. Dia harus menerangkan tentang sifat-sifat yang marhubah, yang menjadikan tertarik terhadap barang itu. Bagaimana dia menyifati, menerangkan bagusnya barang itu. Ini babnya, bab as-siddiq. Adapun bayyana fima yasifanihi as-sil'ah min sifat al-makruha. Adapun bayyin itu ketika dia mensifati barang dagangannya itu dengan sifat-sifat makruha yang tercela, yang jeleknya. Bagaimana dia mensifati barangnya? Apakah dia mensifatinya? Apa tidak? Famasalan law ba'alaih hadis sayyarah. Misalkan, Syekh memberikan contoh, seseorang menjual kendaraannya, keretanya. Faqallah hadis sayyarah jadidah. Modiluha kaza wa nazifah. Wayamdahwa bima laisa fiha. Seandainya orang sang penjual kereta tadi mengatakan bahwa keretanya kereta model baru, kondisinya sangat bagus, masih bagus sekali, masih orisinil semuanya. Walhasil adanya pujian-pujian terhadap kereta itu, sementara sesungguhnya tidak ada, dia memuji terlalu tinggi. Tidak ada sifat-sifat itu pada kereta yang hendak dijual tadi. Maka, ini yang disebut, kadzib. Hadza kadzib fi maqala. Yang demikian itu, dusta terhadap apa yang katakan. Karena sesungguhnya tidak demikian. Mungkin kereta itu bukan kereta model baru. Cuma aksesoris. Kereta asalnya katakanlah model tahun 2010. Tetapi karena dikasih aksesoris-aksesoris model tahun 2018 atau model yang baru, terus dia jual, dia katakan, ini kereta model baru. Maka ini dusta. Orang melihatnya betul, kayak seperti model baru. Tetapi kenyataannya, kereta itu tidak demikian adanya. Adapun idza ba'ahu, ba'ahu sayyarah, fiha aibun, lam yakhbirhu bil'aib, nakul katam, walam yubayyin. Kalau kereta itu sesungguhnya ada aib, katakanlah keretanya sudah pernah kena langgar lori, kereta sudah dilanggar, tentu berbeda kondisinya dengan kereta yang masih mulus, bagus. Maka tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini, artinya dia menyembunyikan hadza katam lam yubayyin. Ya, disebut telah menyembunyikan atau katam, tidak menerangkan, tidak yubayyin. Sementara syaratnya, Rasul katakan, kalau sadaqa wa bayyana, itu akan terjadi burikah. Allah berikan barokah padanya. Tetapi kalau katama atau kadaba, maka muhiqqat barakatuhu. Lah, kalau sampai terjadi katama dan kadaba, akan dicabut wal barakah fis sidqi wal bayan. Barokah itu adanya ketika kita menjalankan jual beli itu dengan jujur, dengan sidik, dan al bayan. Itu akan barokah kan turun. Wal apa? Akan tapi kalau sebaliknya, kadama dan kadaba, maka barokah itu akan ditarik, akan dibatalkan oleh Allah. Wal farq baina as-sadaq wal bayan an as-sidq fi ma yakunu marghuban min as-sifat wal bayan fi ma yakunu makruhan min as-sifat. Jadi jelas dalam hadis ini ada as-sidq, ada al-bayan. Apa bedanya antara keduanya? As-sidq itu ketika seseorang menerangkan apa-apa yang nilai baik dari barang dagangannya. Ketika dia menerangkan kebaikan-kebaikan dari barang dagangan, itu as-sidq. Kalau jujur, benar adanya, maka dia as-sidq. Kalau tidak sesuai dengan barangnya, berarti al-kadzib. Adapun kalau al-bayan, itu menerangkan yang makruh, yang jelek-jelek. Dia terangkan jujur adanya, benar adanya, maka itu bayan. Dia telah menerangkan sesuai dengan apa yang terjadi. Sifat yang jelek dia terangkan. Oh ini keretanya pernah dilanggar. Keretanya pernah begini dan begitu rusak. Atau seperti apa. Itu kalau dia terangkan. Itu berarti telah menerangkan, telah menjalankan al-bayan. Terhadap apa yang makruh, yang jelek dari sifat kereta itu tadi. Kalau tidak, maka katama. Maka katama menyembunyikan aib. Menyembunyikan tentang aib, maka ini ziddul bayan. Naam. Adapun, kalau dia menerangkan tidak sesuai dengan kebaikan, dia melampaui, maka itu ziddul as-siddiq. Misal akhar ba'a alaihi syah. Contoh yang lain, ketika seseorang menjual domba atau kambing. Wa fiha marad ghairu bayyin, lakinnahu katamahu. Naqulu hadza lam yubayyin. Ketika seseorang menjual domba ataupun kambing yang dia ada sakit, menderita sakit. Akan tetapi tidak diterangkan. Maka orang ini katamahu menyembunyikan informasi tentang kejelekan yang ada pada kambing itu. Maka orang seperti ini naqulu hadza lam yubayyin. Atas orang ini dalam transaksi itu kita katakan lam yubayyin. Orang ini tidak menerangkan apa yang seharusnya dia terangkan. Wa idza wasafaha bima laysa fiha min as-sifat al-matlubah hadza qad kadzaba wa lam yasduq. Seandainya orang tadi menerangkan tentang sifat kambing itu apa yang tidak ada pada pada kambing itu, maka kita katakan dia telah berdusta, lam yasduq. Tidak menjalankan kejujuran, kebenaran di dalam memberikan informasi tentang kelebihan-kelebihan, kebagusan dari barang dagangan itu. Wa minha ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-an. Yang demikian itu sering dilakukan orang zaman sekarang. Nas'alul afiyah, semoga Allah berikan keselamatan pada kita semua. Yaj'al at-tayyib minal mal fawq war-radi asfal. Ketika menjual barang dagangan biji-bijian, sesuatu yang serupa itu, maka yang bagus dinampakkan di atas, sementara yang jelek diletakkan di dalam atau di bawah, sehingga tidak nampak yang jeleknya, yang nampak yang bagus-bagus saja. Maka fahadza lam yubayyin wa lam yasduq. Kalau ada penjual yang seperti ini, maka penjual ini tidak menerangkan, tidak yubayyin, walam yasduq, tidak pula berbuat jujur. Lam yubayyin li'anahuma bayyana atamar al-mu'id, walam yasduq li'anahu azhar atamar bimazhar at-tayyib, walaysa kadhalik. Dikatakan lam yubayyin, karena dia tidak menerangkan yang di dalam itu ada tamar yang jelek. Dikatakan lam yasduq, karena yang dia nampakkan hanya tamar-tamar yang bagus saja. Seolah mengatakan, ini loh, semua tamar ini bagus semua. Ini menunjukkan dia tidak jujur, tidak yasduq, karena dia yang nampakkan tamar-tamar yang bagus saja, sementara kondisinya tidak demikian yang di dalam. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyakum, inilah syarah dari hadis al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli ada dalam kondisi al-khiyar, boleh memilih selama dia belum berpisah. Bila keduanya jujur, wa in sadaqa wa bayyana, dia jujur dan menerangkan apa yang ada pada barang dagangnya, burikalahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan mendapatkan barokah dari Allah atas jual beli yang mereka selenggarakan. Wa in kadzaba wa katama, akan tetapi kalau keduanya dusta ataupun menyembunyikan, muhiqat al-barakah bai'ahuma, maka barakahnya akan Allah tarik, akan Allah cabut dari keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan sifat jujur pada kita dalam keseharian kita, dalam berjual beli kita, dalam kita berkata-kata. Semoga Allah jauhkan dari sifat dusta di antara kita. Demikian, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, sehingga malam ini kita telah selesaikan bab as-sidq. Insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk bab yang berikutnya, bab al-muraqabah bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisa satu soalan saya terkait contoh untuk ini. Bismillah. Tolong. Yang anda faham, kalau kita sekarang mau jual mobil, kita pakai, kemudian kita harus jelaskan kepada orang yang mau membeli itu apa kekurangan yang ada pada mobil kita ini sekarang. Contohnya mobil kita ini mungkin pernah kecelakaan, kurang bagus di sebelah kanan atau di belakang. Kita harus jelaskan itu, Ustaz. Kalau tanpa orang itu bertanya, sebab kadang ada orang membuat alasan, ya kita jual apa adanya, dia tidak bertanya, ya saya tidak jelaskan. Nah. Lalu jadi soal, jadi maksudnya benar Ustaz, maksudnya kita harus menjelaskan semuanya, apa kekurangan yang ada pada mobil itu kepada orang yang mau membeli. Kalau tidak, kita dituduh sebagai seorang yang tidak jujur. Bukan tidak jujur, tapi pertama lawannya dari bayana. Dalam kasus ini kan kasus menyangkut masalah aib. Aibnya mobil tidak antum terangkan, maka antum tertuduh sebagai orang yang katama, menyembunyikan informasi jeleknya kendaraan itu tadi. Paham? Ada yang dibedakan. Ada dibedakan antara as-sidq dengan bayyin. Bayyin, ya. Lawannya al-kadzib dan katam. Katam. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang perlu diketahui, yang dimaukan untuk kita bayana itu dalam masalah-masalah yang berpengaruh, yang punya nilai. Ada ikhwan yang kadang berlebihan, waduh saya tidak menerangkan ini, tutup bannya lepas satu, hilang satu. Itu kan nilainya tidak berarti sekali ya. Terlalu mempengaruhi ya. Atas, mempengaruhi nama. Yang seperti itu kita tidak terangkan, tidak masalah. Masa semuanya diterangkan satu hari tidak selesai tentunya. Nah, diterangkan yang berarti, yang mempunyai nilai. Yang orang kalau kita tidak terangkan akan kecewa berat. Itu yang dimaksud antara bayyana wa katama. Nah. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Afwa. Ya. Cukup? Nah, Ustaz, insyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.